Berarti karo iku. Nek Jogja jelas perjanjian Gianti gitu. Nek mriki lek mari Mojopahit sak durunge Mojopahit. Ketika Mojopahit. Barengan Mojopahit. Dan ini kota incarane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi gurung Isra Mi'raj sih wis ngongkon mubalik untuk datang ke sini. Gurung Isra Mi'raj. Artinya gurung ana perintah sholat. Jadi ana wong Islam sing nganut Islam pra Isra Mi'raj ya ana sembayange ya nyarang dhewe karo mek ping telu sak taun. Wis gak masalah wis babak kono sing penting wis engko muga-muga karo Gusti Allah disepuro anjene arek gurung ro ngono kan. Ah, Bapak sekalian, kita akan masuk ke nomor berikutnya, tapi saya mohon respon Pak Huda karena beberapa hal ini berangkat dari apa namanya apa yang beliau alami. Jadi malam ini kita nyicil ilmu pertama mengenai gimana sih yang namanya ulama umarok, gimana sih Allah sendiri memaksudkan definisi ulama yang beliau kasih term ulil albab, ulil absor, ulil nuha dan seterusnya. Kemudian aplikasinya ya apa, terapan-terapannya ya apa. Dan Tuban ini betul-betul merupakan contoh soal siapa Pak Huda selain panjenengan yang pejabat pemerintah tapi juga punya setting ulama, sapa lihat. Selain Gus Dur dulu. Enggak banyak kan? Enggak banyak kan? Nah, jadi ini merupakan kasus yang baik, jurisprudensi kalau dalam hukum, merupakan contoh atau teladan yang mudah-mudahan baik. Dan beliau menyatakan kepada saya tadi, kene iki blak-blakan. Kit nang dudun aku SMS protes teko mburi kono. Protes macam-macam dan salone gak denger sing apa sak piturute Pak Di, kabeh langsung SMS ke beliau. SMS Pak nggih. SMS ya. Ji SMS sampean durung WhatsApp. Wis gak apa-apa wis. Apa? Oh, datangnya air ini SMS. Oh, alah. Ya, wis gak apa-apa. Iki sampean sing SMS ta sampean di SMS iki, Mas. Sampean sing SMS perintah ini. Oh, nggih, nggih, nggih. Anjane rada arang sumur di Tuban iki, ngono ta. Kok untuk ada air di SMS karo apa iki? Pak, sampean respon didik, setelah itu kita nyanyi khotmil Quran. Aku nganggep dan aku mohon kepada Allah, Tuban itu wis khatam Quran berkali-kali, dalam arti Quran tidak hanya dibaca tapi Quran itu dilakukan, dialami, dan sampean ngelakoni mimpin kaya ngene iki mudah-mudahan mendapat kualitas yang sama dengan orang menghatamkan Al-Quran. Ngoten nggih, habis ini kita lantunkan bersama-sama doa khotmil Quran nggih. Sebelum itu kita dengarkan Pak Huda satu dua respon dari beliau. Saknun, mestinya saya malam ini ingin mendengar saja ya. Tapi karena yang perintah lebih tua, saya harus mengikuti. Pertama tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi Saknun menyampaikan itu kan dibagi, ada tugasnya ulama, ada tugasnya umaro. Kalau saya menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar itu mutlak tugasnya ulama. Umaro itu sebagai alatnya ulama. Kenapa? Dalam Al-Qur'an itu jelas kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Hendaklah kamu sekalian umat yang terbaik. Umat yang terbaik di sini kalau kita ambil ayat lain adalah inna akramakum indallahi atqakum. Atqakum di sini adalah seorang ulama. Di sini jelas yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar mutlak kewajiban ulama. Kemudian umaro seperti saya atau bupati ini adalah alatnya. Tanpa ada ilmunya ulama kita tidak tahu mana yang diperintahkan untuk dilakukan. Tanpa ada ilmunya dari ulama tidak tahu mana yang harus kita tinggalkan. Jadi kewajiban pokok sekarang ini baik tidak baiknya negara ini adalah pertama harus ulamanya harus baik dulu. Ya, ya karena makanya itu kan idza saluhal ulama saluhal umara. Kalau ulamanya baik bisa memberikan petunjuk kepada ulama maka umaranya akan baik. Wa idza saluhal umara saluhar ra'iyah. Kalau pimpinannya bagus, maka rakyatnya akan bagus. Gitu. Kemudian di ayat lain juga begitu. Walau la nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Yang tafaqah fiddin ini jelas adalah ulama. Kalau umarok sedikit sekali yang tafaqah fiddin itu ya, sekedar bisa habis saja itu. Ini kan menurut saya Pak ya Muzamil ya. Sehingga jangan dibebankan kalau sekarang di sini kok ada narkoba banyak, jangan umaroknya disalahkan, ulamanya dulu. Ulama perintah kepada bupati gitu loh. Sekarang sampai sekarang belum pernah saya diperintah ulama itu ada gini. Ya alhamdulillah, alhamdulillah juga ngerti tentang kalau itu tidak boleh dilakukan kan, itu aja ya, tak bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua tentang definisi ulama dan umaro. Ulama itu jelas disampaikan ya Ibu Zambil tadi adalah innama yasyallaha min ibadihil ulama. Ulama itu adalah yang punya sifat khasyah. Dalam bahasa Arab itu ada khasyah, ada khauf. Sama-sama takutnya, khauf juga takut, khasyah tak takut. Tapi adanya, kalau khauf itu takut yang tidak diikuti dengan perbuatan. Takut neraka, tapi maksiat terus-menerus, itu namanya khauf. Tapi kalau yaksha, yaitu takut yang disertai dengan perbuatan. Takut masuk neraka juga meninggalkan. Kemudian kalau ulama itu dari di sisi bahasa jelas adalah ulama itu ya dari orang yang mengerti berbagai ilmu. Maka saya kalau ulama dulu itu hebat-hebat seperti itu. Dia juga fuqaha, juga muhaddis, juga paham ilmu kedokteran, juga fisika. Yang ini sekarang ini yang mungkin tidak bisa mencakup ulama seperti zaman dulu. Sekarang orang yang hafal Al-Quran belum tentu kiai. Yang kiai belum tentu hafal Al-Quran. Kalau dulu hafal Al-Quran sekaligus kiai dan juga dia juga ahli fisika, ahli kimia, kedokteran dan lainnya. Itu mestinya idealnya seperti itu. Dan saya rasa ini tidak usah saya perpanjang, katanya dua kata saja. Kalau saya perpanjang, tidak jadi pendengar saya. Tidak, saya ingin, ini kan saya nyari ilmu juga. Jadi bahwa ulama ini gini, mari ngunuh umarok, tak ngunuh sih, kait rakyat tak diturutin. Itu nek di Indonesia iki wis ngunuh iku tak kudune ngunuh iku Pak. Kalau dipilih sejarah ya, saya rasakan sudah begitu Pak. Tapi dalam arti tanda petik ya. Loh ini lah zaman Wali Songo. Nah ya zaman Wali Songo kan sekarang ini kan penerusnya. Saya tadi nyampaikan bahwa Bupati Tuban yang pertama itu bukan hanya seorang Muslim, tapi adalah seorang yang sangat zahid, bahkan abal awliya. Dan ipun memimpin Tuban dan sampai sak turun-turunnya itu dia itu masih berjaya di Tuban ini. Dan memang kalau kita lihat seperti Nabi Sulaiman bisa jaya seperti itu. Nabi Sulaiman adalah seorang raja yang menguasai semua makhluk dan beliau adalah juga seorang nabi. Sampai pada beliau Rasulullah semuanya adalah juga seorang nabi dan juga pemimpin kepala negara dan kepala pemerintahan. Idealnya kan seperti itu. Karena sekarang di Indonesia itu tidak ada yang komplit seperti tadi. Gambaran saja yang hafal Al-Quran saja belum tentu bisa ngaji yang lain. Padahal idealnya kata Pak Yai Muzamil tadi mestinya kan harus kempi pekeh kan gitu ya Muzamil. Itu kan enggak seperti itu. Yang kiai yang hafal Quran juga minim. Maka jalan tengahnya sekarang ini seperti ada dikotomi. Ada pemisahan ulama dan umaro. Tapi yang baik ini kan kalau ini digabungkan itu. Ngene Pak, untuk menggambarkan makome Pak. Ngene nganggo cara gampange. Makome iki posisine ulama karo ulama kalau umaro iki lho, pemerintah karo ulama iki lho. Kudune iku sing sowan umaroke ta ulamae. Iki cek gampang rimone arek-arek iki. Dadi ulama sowan nang bupati, nang gubernur, nang presiden, apa presiden sing kudu sowan nang ulama? Ini jelas sebenarnya dalam hadis itu khairul ulama khairul umara alladzina ya'tunal ulama wa syarrul ulama alladzina ya'tunal umara gitu ya. Itu kan jelas garisnya itu. jadi ditambah ini jalan kalimat koma berarti di Indonesia ini syarul ulama ngerti nih karena sampean dia mestinya bener ah gitu aku karena manjing ikut dah ya lumayan lah dan ini di Tuban kok enggak di Indonesia kok di Tuban kalau di Indonesia lain masalah makanya kita ngomong Tuban dan beliau ini meneruskan makomat itu tapi ya, alhamdulillah saya sampai camat-camat saya semua itu sewangku ulama semua bukan ulama alhamdulillah ulama. Alhamdulillah mulanya aku ini kadang-kadang biaran itu aku ini mau-mau temen dijeluk pemerintah upama ana Jokowi liwat kene aku kon ngadeg moh-moh temen. Moh-moh temen. Aku gak usah dadi ulama, aku dadi rakyat ae moh. Aku iki rakyat, aku sing duwe negara iki. Kon ku buruhku. Ngono. Aku mikire ngono, gak usah ulama. Rakyat iki lho. Rakyat ndukur dhewe maru ngono rakyat duwe negara negarane duwe buruh jenenge pemerintah sing duwe dhuwit rakyat gak ono kok presiden memberi bantuan kepada rakyat iki gak ono kok dapurmu sing mbayari rakyat kok.